Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Naam. Sore hari ini kita belajar Fadhlul Islam. Pertemuan sebelumnya kita masih membahas penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang hadithul irbam Ibni Sariyata radhiyallahu ta'ala anhu. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun di dalam wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, wejangan yang membuat mereka menangis isinya adalah Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan juga nasihat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kalau tidak salah sampai di sini yang kita baca. Betul sampai di sini. Qala Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah menjelaskan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wasiat berikutnya adalah mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwasanya di antara syarat menjadi pemimpin kaum muslimin itu dia harus hur, statusnya merdeka. Tapi kalau ditakdirkan kalian telah dikuasai dan dipimpin oleh seorang hamba, tetap wajib untuk mendengar dan taat kepadanya selama dia muslim. Yani waliyal amri yuta'u limansibihi. Penguasa muslim ditaati disebabkan karena mansabnya, kedudukannya sebagai pemimpin. Wali makanatihi. Sama maknanya, kedudukan. Ya, jadi sisi pandangnya ini, karena dia telah berkuasa, telah memimpin, tidak dilihat kepada personnya, kepada keadaan dia. Wala yanzaru ila syakhsihi wa hay'atihi, tidak dilihat kepada pribadinya dan juga kepada hay'ahnya, kepada bentuknya. Wa innama yanzaru ila mansibihi al-azim alladhi yatawalla. Nah, jadi yang dipandang itu adalah kedudukan dia yang besar, alladhi yatawallahu, yang telah dia duduki, yang telah dia kuasai. Ya, jadi siapapun pemerintah kita, penguasa kita, kita tidak melihat pribadinya. Yang jelas dia sudah berkuasa secara sah. Nah, jangan pandang pribadinya. Ya, lihat kedudukan dia sebagai penguasa. La yunzaru ila abuhatihi wa ila jamali. Jadi tidak diperhatikan kemegahannya ataukah ketampanannya, tidak. Walaupun sosok pribadinya orang biasa-biasa saja. Ya. Kalau istilah kita, istilahnya orang Jawa, deso. Misalkan, ya. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis itu, walaupun dia sebagai seorang budak. Bagaimana sih keadaan seorang budak? ya, bekas budak, pribadinya bagaimana, sosoknya bagaimana. Nah, jadi bukan itu yang dilihat. Baik. Hadza min babil hasi wat ta'kidi, dan ini sebagai bentuk anjuran dan penekanan. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendatangkan permisalan seorang budak. Ini menegaskan kepada kita wajibnya taat kepada penguasa siapapun dia. Ya, jadi tidak diperhatikan syakhsiyahnya. Falaisatil mas'alatu mas'alata manzarin aw abbuha. Jadi permasalahannya bukan permasalahan penampilan. Bukan. Atau kan permasalahan kemegahan. Walaupun orangnya biasa-biasa, tapi dia sudah sah sebagai pemimpin, wajib ditaat. Al-mas'alatu mas'alatu mansabin wa maqam. Permasalahannya adalah permasalahan kedudukan. Nah. Fala yuta'u li ajli raghbatihi huwa aw manfa'atihi huwa. Ya, seorang penguasa itu tidak ditaati bukan dalam rangka raghbah. Nah, raghbatihi huwa. Ya. Kesenangan padanya. Oh, manfaatihi huwa, ataukah manfaat untuknya. Bukan. Ya. Maslahat ketaatan itu tidak kembali kepada dia senang atau tidak pemimpin itu. Tidak kembali kepada maslahat dia secara pribadi mendapatkan manfaat atau tidak. Bukan. Wa innama yuta'u li manfaatil muslimin. Tujuan taat kepada seorang penguasa adalah untuk manfaat kaum muslimin secara umum. Jadi ini adalah maslahat umum yang diinginkan, bukan maslahat khusus. Ya. Nah. Jadi jangan di dalam pikirannya, aduh nanti kalau saya taat kepada dia, saya tidak dapat maslahat, saya tidak dapat manfaat. Dengan taat kepada dia, percuma. Bukan, bukan maslahat kamu, tapi maslahat kaum muslimin secara umum. Ya, tidak memandang 1, 2, 3 orang. Bukan maslahat 1, 2, 3 orang yang dipandang. Bukan maslahat yang enggan taat, ataukah maslahat yang ditaati. Bukan, tapi maslahatnya untuk kaum muslimin secara umum. Ini yang diinginkan barakallahu fiikum. Jadi maslahat umum itu lebih dikedepankan daripada maslahat khusus. Nah. Baik. Matan berikutnya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguhnya barang siapa di antara kalian yang memiliki umur yang panjang, ya'ish, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sehingga dia hidup di masa depan, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Ini adalah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu, sumbernya wahyu, bukan ramalan. Sebagian orang mengatakan telah benar ramalan Rasulullah. Ini ungkapan yang berbahaya. Nabi bukan peramal. Nabi itu utusan Allah, manusia pilihan, dapat wahyu. Bukan peramal. Ya. Barakallahu fikum. Qala Syekh Hafizahullah, hadza khabarun Ini adalah khabar dari Nabi SAW. Maknahu at-tahdzir. Maknanya adalah peringatan. Khabar yang memiliki kandungan makna peringatan. Memperingatkan. Nabi mengkhabarkan tapi maksudnya adalah memperingatkan. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Artinya hati-hati kalian. Fa inna man talat hayatuhu fa sayara ikhtilafan. Sungguhnya barang siapa yang memiliki umur yang panjang, dia akan melihat perselisihan. Hadza fi 'ashri sahabah. Ini di masa sahabat. Fa kaifa ba'da tatawwal az-zaman? Maka bagaimana lagi setelah zaman itu terus berlalu? Ya, setelah zaman para sahabat. Coba perhatikan. Nabi mengkhitab para sahabat. Sesungguhnya di antara kalian ya yang memiliki umur yang panjang, ini para sahabat. Dan para sahabat telah meninggal. Artinya semakin ke sini itu semakin banyak perselisihan. Nah. Fa innahu yaktharu al-ikhtilafu wal firq wal ahzab. Ya, setelah zaman para sahabat, maka semakin banyak perselisihan, semakin banyak kelompok-kelompok. Ya, di dalam Islam al-firq wal ahzab maknanya sama. Seperti zaman kita sekarang. Nah, sudah banyak sekali kelompok. Ya. Nah, yang mengaku ahlu sunnah dan yang selain mereka yang tidak mengaku ahlu sunnah. Yang mengaku ahlu sunnah saja banyak. Ya. Fal wajibu inda dhalika tamassuku bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang wajib ketika terjadi itu isyarat kembali kepada ikhtilaf. Ya. Katsratul ikhtilaf wal firq wal ahzab. Ketika terjadi banyaknya perselisihan dan kelompok-kelompok, yang wajib adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wajib. Ketika terjadi perselisihan dalam berbagai permasalahan. Contoh kecil misalkan. Ya. Masuk keluarnya Ramadan. Banyak perselisihan. Nah. Ada yang puasa duluan, ada yang puasa belakangan. Gimana ini yang kita ikuti? Lebaran juga begitu. Ada yang lebaran lebih cepat 1 hari, 2 hari, ada yang telat 2 hari, 3 hari. Ya, baru lebaran. Yang wajib termasuk di sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam. Fal ismatu minal ikhtilaf wal ismatu min al-khatar huwa tamassuku bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-ismah, penjagaan dari perselisihan dan juga dari al-khatar, bahaya, adalah berpegang teguh dengan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah bentuk ismah, ya. Menjaga diri kita dari bahaya dan perselisihan. Walau kallafaka hadza thamanan bahidan fasbir. Meskipun hadza, isyarat ini kembali kepada tamassuk. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengharuskanmu ya mengeluarkan harga yang mahal. Maka sabar. Demi bisa termasuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Ini penjelasan potongan hadis, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya, jadi ini adalah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi banyak perselisihan dan perpecahan. Maknanya adalah tahdzir supaya kita berhati-hati dengan cara kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bi sunnati, dan makna sunnati dalam hadis, wa alaikum bi sunnati, wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Maknanya adalah thariqatu sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi alaihi salatu wasallam, thariqahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, nah, sunnah di sini maknanya thariqah, bukan sunnah artinya jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu makna dalam definisi fikih. Sekarang kita membahas manhaj. Ya, kalau pembahasannya manhaj, sunnah artinya jalan hidup Nabi, mencakup akidah, ibadah, muamal, dan seluruh aspek keagamaan. Cakupannya luas. Tapi kalau membahas fikih, disebutkan ini mustahab, ini sunnah, itu artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Jadi makna sunnah dalam hadis ini adalah thariqah, jalan Nabi alaihissalatu wassalam yang mencakup seluruh aspek keagamaan. Akidah, ibadah, muamalah, suluk, manhaj, dakwah, dan seterusnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan juga wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di Abu Aliha bin Nawajid. Siapa yang dimaksud al-khulafa'ir rasyidun? Humul khulafa'ul arba'ah. Mereka adalah empat khalifah. Khulafa'ir rasyidun yang di sifatnya dengan rasyidun, mendapatkan petunjuk dan bimbingan, terbimbing, mereka adalah empat khalifah. Nah, jadi tidak kurang dari empat, tidak lebih dari empat. Tidak ada yang kelima, keenam, dan ketujuh. Tapi hanya empat khalifah ini yang dimaksud. Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhu. Empat. Nah, Abu Bakar dan Umar, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan beliau dan sekaligus sebagai orang tua dari istri beliau. Abu Bakar orang tua dari Aisyah, ya, bapak dari Aisyah, Umar bapak dari Hafsah. Utsman menantu beliau, Zunnurain, yang memiliki dua cahaya, pemilik dua cahaya, menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa Ali, Ali adalah ibnu ammihi alaihi salatu wassalam, sepupu beliau. Nah, haulai humul khulafa ar-rasyidun, mereka inilah al-khulafa ar-rasyidun. Kenapa dikatakan demikian? Li'anna amalahum, ya, kenapa kita diperintahkan berpegang teguh dengan sunnah mereka, khulafa ar-rasyidun? Li'anna amalahum tawqidun li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitul laha. Karena amalan mereka, sunnah mereka adalah bentuk tautid dan tasbit, ya, penguatan, ya, menguatkan, ya. Nah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bukan termasuk sunnah baru, ya. Nah, tapi sebagai bentuk tasbit, bentuk sebagai bentuk pengokohan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qawlu wa'du alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham, hadza min syiddatil syirs. Ini adalah bentuk semangat yang kuat, berpegang teguh. Syabahal waqi' fil fitan. Nabi SAW memperumpamakan seorang yang jatuh di dalam fitnah kal waqi'i fil lujjah, seperti seorang yang terjatuh ke dalam lubang, la yanju minha illa bihablin ya'tasimu bih. Nah, dia tidak akan selamat darinya kecuali dengan tali yang dia berpegang teguh dengannya. Wa yumsiku al-habla, dan memegang kuat tali tersebut. Ya, seperti yang seorang yang terjatuh ya di al-lujjah. Al-lujjah ini di lautan ya, di lautan. Barakallahu fiikum. Yang perlu dengan ombak. Supaya dia selamat, tidak tenggelam, dia harus berpegang teguh dengan tali. Kalau anna al-habla infallat minhu ghariqa. Kalau seandainya tali tersebut ya lepas darinya, maka dia akan tenggelam. Fahuwa min hirsihi ala al-habli. Maka dia dengan semangatnya berpegang dengan tali tersebut, ya'addu 'alaihi bi'adrasihi, dia menggigitnya dengan gigi geraham. La yaktafi bi'imsakihi biyadihi. La yaktafi bi'imsakihi biyadihi. Dia tidak mencukupkan dengan memegang dengan kedua tangannya. Ya. Tidak mencukupkan dengan memegang tali tersebut dengan dua tangannya. Nah, bal ya'addu 'alaihi bi'adrasihi, bahkan dia menggigitnya dengan gigi gerahamnya. Ya, bayangkan saja antum tercebur di lautan misalkan, laut lepas ya, yang dalam. Terus antum dilemparkan tali. Kalau memegang tali hanya dengan dua tangan saja enggak cukup. Karena takutnya dia tenggelam, dia di samping memegang dengan dua tangannya, dia juga menggigit tali tersebut dengan gigi gerahamnya, dengan aturasnya. Nah, supaya terpegang kuat. Hadza min syiddatil khatar wa syiddatil hirsi 'ala najah. Ini disebabkan karena bahaya yang sangat ya. Nah, jadi dia sudah berada di tengah-tengah bahaya yang membinasakan. Kalau dia tidak pegang kuat-kuat tali tersebut, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Makanya caranya dia gigit dengan gigi geraham. Wa syiddatil hirsi 'ala najah, dan ini juga sebagai bentuk semangat dia supaya bisa selamat. Harus berpegang teguh. Walaupun harus menggigit dengan gigi geraham. Karena kalau cuma dipegang pakai dua tangan, ini bisa-bisa dia terlempar dari tali itu dan tenggelam. Demikian pula fitnah. Kalau berpegang teguh dengan agama, santai-santai saja, ya seadanya. Tidak berpegang dengan kuat. Mengamalkan agama, santai. Yang penting saya tinggal di pondok, yang penting anak saya sudah di lingkungan ma'had. Tidak diperhatikan adabnya, tidak diperhatikan akhlaknya, tidak dipantau pelajarannya. Yang penting saya sudah di ma'had. Santai. Anaknya nakal, anaknya membuat banyak ulah, tidak dinasihati. Dibiarkan. Contoh. Apakah bisa aman dari fitnah kalau begini? Tidak. Dia sekarang ini berada di dalam bahaya, ya, sudah terjatuh di tengah lautan yang dalam. Kira-kira orang yang jatuh di tengah lautan yang dalam yang penuh dengan ombak, dia santai nggak ketika dilemparkan tali kepadanya? Santai nggak? Atau dia akan berusaha sekuat mungkin supaya selamat? Nah, kita ini sekarang sudah terjatuh, ya, kita ini sekarang berada di tengah-tengah fitnah seperti halnya orang yang berada di tengah-tengah samudera yang luas yang dalam. Zaman fitnah sekarang nggak bisa santai-santai. Kalau santai nggak bisa. Oleh karena itu, tidak sedikit kita dengar, subhanallah, orang tuanya multazim, masya Allah, orang tuanya rajin talib, orang tuanya rajin ta'awun, tapi anaknya, ya, pertama, ya, tentu ini perkara hidayah, kemudian juga tanggung jawab orang tua, karena yang ditanya orang tua. Nah, barakallahu fikum. Sebabnya karena santai. Ya, ataukah tadinya masya Allah dia duduk di pondok pesantren bertahun-tahun lamanya. Tapi subhanallah, keluar dari pondok, futur, dia meninggalkan seluruh aktivitas talabul ilm, kembali awam. Ya, karena santai. Kita ini dikepung oleh fitnah, sebagaimana keadaan orang yang jatuh di samudera tadi, dia sudah dikepung oleh ombak. Samuderanya dalam. Kalau dia pegang tali itu dengan santai saja, sulit baginya untuk selamat. Dia harus serius. Nah, ini makna yang diinginkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, menjelaskan lafaz ini. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi gerahab. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Nah, jadi makna gigitlah dengan gigi gerahab, ya, amalkan agama dengan serius, ya, betul-betul berpegang teguh dengan agama Islam. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hendaknya kalian hati-hati terhadap perkara-perkara baru, yakni bid'ah, ya, dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, karena sungguhnya segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, fama khalafa sunnata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatal khulafa fa innahu min muhdatsatil umur. Apa saja yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnah khulafa ar-rasyidun, maka itu termasuk di antara muhdatsatul umur, perkara-perkara baru dalam agama. Jadi sifatnya umum, apa saja. Nah, yang menyelisih petunjuk mereka. Hadzara minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan darinya. Nah, wa in kana ashabuhu yuhassinunahu wa yaquluna hadza ta'atun lillah wa taqarrubun ilayhi fa innahu la yanfa. Meskipun ashabuhu, dhamirhu kembali kepada al-muhdatsatul umur, meskipun pelaku bid'ah menganggap itu sesuatu yang baik, meniatkannya baik. Niatnya baik. Dia tidak ada niatan-niatan yang buruk, tapi niatnya baik. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan hadza ta'atun lillah, ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Fa innahu la yanfa', maka itu tidak bermanfaat. Wa la tataqarrabu ila Allah illa bima syara'. Ya. Jangan engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Atataqarrabu ila Allah bi syai'in lam yashra'hu. Apakah engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Ini sekarang bantahan ya, kepada orang yang mengamalkan bid'ah dengan landasan istihsan, anggapan baik, mengatakan ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kata Syekh membantah, apakah kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan? Hada bid'atun. Ini adalah bid'ah. La tataqarrab ila Allah illa bima syara'. Jangan engkau melakukan taqarrab kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Fal amalu lahu syartan. Amalan itu memiliki dua syarat diterima. Syartan, yakni syartan al-qabul. Dua syarat diterima. Syartan di sini maksudnya ya, syartul qabul. Dua syarat diterima. Al-awwalu al-ikhlasu lillah. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Wasani al-amalu bis-sunnah. Yang kedua adalah beramal dengan sunnah, mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa tajannubu al-bid'ah, dan menjauhi bid'ah. Nah, ini syarat satu amalan itu diterima. Syarat suatu amalan diterima. Fa in kana al-amalu fihi syirkun fala yuqbal. Jika sebuah amalan padanya ada kesyirikan, ya, syirik di sini mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Fala yuqbal, maka amalan tersebut tidak diterima. Nah, syirik besar jelas, ya, syirik kecil seperti riya. Nah, amalan tersebut tidak diterima. Dan pembahasan tentang riya menggugurkan amalan ada rinciannya, terlihat tergantung amalan tersebut. Ya. Apakah dia bersambung dari awal hingga akhir ataukah terputus-putus? Contoh misalkan baca Quran. Ketika dia baca ayat pertama dan kedua, dia riya. Pindah ayat ketiga, keempat, kelima, riaknya hilang, dia lawan. Yang tidak diterima hanyalah bacaan ayat pertama dan kedua. 3, 4, 5 yang dia ikhlas kepadanya dan dia melawan riya. Ya. Pada amalan tersebut maka itu diterima. Ada juga amalan yang sifatnya menyatu, bersambung dari saat dari awal amalan hingga akhir seperti sholat misalnya. Ya, ketika salah satu amalan dari amalan sholat seperti ruku misalkan, ketika dia ruku ada orang datang, dia perbaiki rukunya, ya, perbaiki khusyuknya karena riya, maka semua amalan-amalan sholatnya batal. Al-Fatihahnya yang dia baca tadi batal, sujudnya yang akan dia lakukan nanti batal, semuanya batal karena satu kesatuan. Nah, baik, jadi tidak diterima jika ada kesyirikannya. Syirik besar maupun syirik kecil. Wa in kana mubtadi'an la yuqbal aidan. Dan demikian pula jika amalan tersebut ya, ada bid'ahnya maka juga tidak diterima. Wa in kana mubtada'an. Nah, jika amalan tersebut merupakan amalan bid'ah maka juga tidak diterima. Baik. Kita selesaikan, tinggal dua paragraf lagi. Kenapa kita agak banyak membaca? Karena kita ingin segera menyelesaikan kitab ini. Kita ingin pindah ke kitab berikutnya ya. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap muhdatha itu bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kata Syekh Hafizahullah, hadza fihi raddun ala man yuqsimuna al-bid'ah ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, ya, banyak orang-orang atau kelompok secara khusus ahlul bid'ah ya, ingin membenarkan bid'ah mereka. Mereka mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, hadis ini bantahan kepada mereka. Ya, karena datang dengan lafaz umum kullu bid'atin, semua bid'ah itu sesat. Ya, tidak ada yang baik. Kemudian Syekh di sini menyebutkan syubhat yang mereka bawakan. Qalu, mereka mengatakan, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik di dalam Islam, ya. Nah, lanjutan ayat ini, lanjutan hadis ini, walahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyam. Maka baginya adalah pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Ini dalil mereka mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Bagaimana bantahannya? Kata Syekh Naqul, lam yaqul sallallahu alaihi wasallam man ibtada'a fil Islam bid'atan hasanah. Nah, jadi pendalilan mereka dengan hadis ini keliru. Ya, hadis Jarir riwayat Muslim. Nah, hadis Jarir riwayat Muslim keliru. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam bid'ah hasanah. Kami tidak mengungkapkan demikian. Hatta taqulu hunaka bid'ah hasanah. Ya, sehingga kalian mengatakan di sana ada bid'ah hasanah. Nabi mengatakan man sannah bil islami sunnatan hasanah. Jadi sunnah hasanah bukan bid'ah hasanah. Yang hasanah itu sunnah hasanah. Jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sunnah dalam artian atau definisinya lugawiyah, ya, bahasanya nah, dalam artiannya secara bahasa sunnah itu ada dua, sunnah hasanah ada sunnah sayyi'ah. Nah, baik, jadi bukan bid'ah hasanah. Wa makna sunnah, wa makna sanna fil islami sunnatan hasanah, dan makna hadis ini adalah amila bisunnati inda tarkin nasi laha. Amila bisunnati inda tarkin nasi laha. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Artinya mengamalkan sunnah ketika manusia meninggalkannya. Memberikan contoh. Ya, supaya dijadikan sebagai qudwah, panutan. Ini sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya, bukan bada'a fil islam bida'atan hasanatan. Bukan, beda konteksnya. Ya, mengamalkan sesuatu yang memang pada dasarnya disyariatkan. Hanya saja manusia telah meninggalkannya. Ya, ini sunnah hasanah. Baik, bukan memunculkan ajaran baru yang tidak ada contohnya. Lianna sebab al-hadis, karena sebab hadis ini, jadi kalau kita biasa mendengar ayat sababun nuzul, sebab turunnya ayat, kalau hadis sababu al-wurud, sababu wurudil hadis. Sebab urut hadis ini, sebab hadis ini keluar, filladzi badara bis-shadaqah, tentang orang yang bersegera mengeluarkan sedekah. Nah, dia orang pertama kali yang bersedekah. Faqtada bihi an-nasu, kemudian orang-orang mengikutinya. Wa qaddamu shadaqatihim, kemudian mereka pun ya juga mengeluarkan sedekah-sedekah mereka. Nah, karena mengikuti orang yang pertama tadi ini, jadi panutan dalam hal kebaikan, dalam hal sedekah. Ya, sedekah apakah dia ajaran baru? Apakah tidak pernah dicontohkan, dituntunkan? Jawabannya bukan ajaran baru. Dia adalah amalan yang disyariatkan. Nah, wa shadaqatu sunnatun wa laysa bid'atan, dan sedekah itu sunnah dan bukan bid'ah. Fa yaqtaduna bihi idza amila bis sunnah, sehingga orang-orang mengikutinya ketika dia mengamalkan sunnah. Walahu ajruha wa ajru man amila biha. Dan dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Wa hadza fi da'wati ila sunnati idza tarangaha an-nas. Dan dalam hadis ini masalah fil islami sunnatan hasanatan, di sini ada anjuran, ajakan ya untuk mengamalkan sunnah jika manusia telah meninggalkannya. Nah, ini makna man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya. Menganjurkan kepada manusia untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang banyak ditinggalkan. Yang kita kenal atau disilahkan dengan as-sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Disilahkan oleh para ulama dengan sunnah-sunnah yang mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Jadi tidak ada pendalilan ya dalam hadis dari riwayat Muslim ini bolehnya bid'ah hasanah. Nah, ya, dari dua sisi pendalilan, yang pertama, Nabi tidak mengatakan manibtada, tapi mengatakan mansanna. Dari namanya saja, ungkapannya saja sudah berbeda. Ungkapan Nabi mengatakan sunnah hasanah, mereka mengatakan bid'ah hasanah. Bisa diterima tidak? Tidak bisa. Kemudian yang kedua dari sisi sebab urut hadis. Apa sebab urut hadis? Hah? Tentang sedekah. Sedekah adalah amalan yang disyariatkan dari awal pada dasarnya. Memang disyariatkan. Lah kenapa kemudian dikatakan bid'ah hasanah? Enggak bisa. Nah. Baik. Jadi tidak bisa diterima. Barakallahu. Dan ini adalah sifatnya ahlul bid'ah. Ya. Mereka berusaha mencari-cari dalil yang mendukung hawa nafsu mereka. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Istimbat. Ahlul Bid'ah menetapkan dulu kaidah, kemudian mencari-cari dalil. Kaidahnya dulu ditetapkan, ya. Nah, keyakinannya dulu ditetapkan, amalannya dulu ditetapkan, baru cari-cari dalil kira-kira apa yang cocok. Tidak bisa. Ahlus Sunnah sebaliknya. Nah, thoriqahnya beda. Ahlus Sunnah dari dalil mereka istimbat, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan seterusnya. Mereka tidak dibalik. Nah, barakallahu fikum. Ucapan Hudzaifah dan ucapan Al-Imam Ad-Darimi ya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Nah. Fadhal barakallahu fikum.